Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiyatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syarul umuri muhdatsatuha la inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik yang kepada kita sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah kitabil kabair li fadilatul syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita pada kesempatan sebelumnya telah masuki bab at-tahdzir min syarril lisan dan kita telah membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala yang kalau enggak salah kita sampai pada dalil yang kedua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalil yang berikutnya. Berkata muallif rahimallahu taala wa qaulullahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun adid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang senantiasa mengawasi, yang selalu hadir. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa qauluhu taala ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir. Hadza dalilun ala anal kalam alladhi yasduru kullu yusajjal. Ini dalil atas bahwasanya suatu perkataan yang keluar semuanya itu akan ditulis, dicatat. Naam. Setiap ucapan yang keluar, yang diucapkan oleh seseorang itu akan ditulis, akan dicatat. Al-kalamu tayyib yusajjiluhu malakul hasanat wal kalamu sayyi yusajjiluhu malakul sayyiat. Maka perkataan yang baik, malaikat pencatat kebaikan akan mencatatnya. Dan ucapan yang buruk, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kejelekan pun akan mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa hadir, yang akan mencatat setiap ucapan yang keluar dari seorang hamba. Malakun yusajjilul hasanat wa malakun yusajjilus sayyi'at. Ya. Satu malaikat mencatat kebaikan-kebaikan, yang lainnya mencatat keburukan-keburukannya. Wa hadzani humal hafadhah. Ya. Dua malaikat ini adalah merupakan malaikat-malaikat hafadhah, yang senantiasa menjaga, mengawasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ya. Dan sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katibin. Dan mereka mencatat. Ya. Semua apa yang diucapkan, apa yang diperbuat. Ya. Seorang hamba. Naam. Maka mereka, para malaikat al-hafadhah, yang senantiasa mengawasi tersebut, yang mereka itu mencatat, menulis setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Naam. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Naam. Ya, sehingga sesuatu yang jauh dari mereka untuk berbuat kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai malaikat kiraman. Ya, malaikat-malaikat yang mulia. Isi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidaklah berbuat kedzaliman kepada seorang hamba. Mencatat, menulis ya di buku catatan tersebut sesuatu yang tidak diperbuat hamba. Ataukah ya, menghilangkan, tidak menulisnya apa yang dilakukan hamba tersebut. Nah, mereka jauh dari hal yang demikian itu. Nah, karena mereka malaikat-malaikat yang disifati dengan al-karam. Nah, sehingga mereka menulis sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat dari hamba tersebut. Nah, ya, ya'lamuna ma taf'alun. Dalam ayat yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya mereka, para malaikat, mengetahui apa yang kalian berbuat, apa yang kalian kerjakan. Apakah mereka itu mengetahui perbuatan hamba tersebut bimusyahadah? Ya, dengan menyaksikan ketika itu suatu perbuatan. Naam. Ataukah dengan sama jika itu adalah yang di naam keluar darinya harus berupa ucapan? Naam. Ya. Bahkan sesuatu yang merupakan amalan hati. Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan kepada para malaikat al-hafadhah tersebut yang kemudian mereka menulis. Naam. sesuatu yang ada dalam hati hamba tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hamma bil hasanah falam ya'malha. Ya. Na'am kutibat hasanah. Siapa yang dia itu punya niatan kebaikan, akan tapi dia belum menjalankannya, kemudian dia tidak melakukannya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Ya, ketika seorang memiliki niatan untuk melakukan kejelekan, kemudian tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, ya tarokah halillah, dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, ya, maka mereka mengetahui apa yang diperbuat hamba tersebut, ya, dari ucapan, perbuatan, bahkan amalan hati sekalipun. Naam. Ya Allah Subhanahu wa taala yutalliuhum alaih. Naam. Barakallahu fik. Ya. Sehingga sepantasnya seorang hamba tersebut, naam, memuliakan mereka para malaikat. Al-hafadzah, yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa hadir di sisinya. Naam. Jangan menghadapkan kepada mereka dengan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Naam. Karena sungguhnya mereka akan mencatat, menulis semua amalan-amalan kalian. Semua amalan-amalan hamba tersebut. Sehingga tidak sepantasnya seorang hamba, ya, untuk menghadapkan kepada mereka para malaikat dengan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Naam. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Hafidhina, kata beliau, yahfadhuna alaikum amalakum wa aqwalakum wa yusajjiluna hasanatikum wa sayyiatikum. Hafidhina, ya, wa inna alaikum la hafidhin. Hafidhina, yaitu mereka para malaikat, yahfadhuna alaikum, menjaga, mengawasi kalian, amalan-amalan kalian, ucapan-ucapan kalian. Dan kemudian mereka akan mencatat kebaikan-kebaikan kalian. Demikian pula keburukan-keburukan kalian. Wa minha, dan diantaranya, al-alfadul ladhi tatalaffadhu biha, yaitu ucapan-ucapan, lafad-lafad yang kau mengucapkan dengannya. In kanat alfadun tayyibatan ka dzikrillah kutibat ma hasanatika, jika lafad-lafad tersebut, ucapan-ucapan tersebut, ucapan yang baik, ya, lafad-lafad yang baik seperti berzikir kepada Allah, maka akan dituliskan, dicatat bersama kebaikan-kebaikan. Wa in kanat alfadun sayyi'atan kal ghibah wan namimah wassibab, jika lafaz-lafaz tersebut, ucapan-ucapan tersebut, kejelekan, keburukan seperti ghibah, namimah, ya, mencela, kutibat ma'a sayyi'atika, maka akan dicatat bersama kejelekan-kejelekan. Fahdhar min kabairil lisan li'annaha tusajjal 'alaik, maka hendaklah berhati-hati dari, ya, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan lisan, karena sesungguhnya itu akan dicatat atasmu. Naam. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu', man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah hendaklah diam. Akhrajah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Hadhi wasiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Naam. Hafidhallahu ta'ala. Ini adalah merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat untuk kaum muslimin. di mana beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni al iman al kamil, iman yang sempurna, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Naam. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar seseorang itu ketika berbicara, ya, nah, hendaklah apa yang dia ucapkan, dia bicarakan tersebut adalah merupakan kebaikan yang berikan manfaat. Ataukah hendaklah dia diam? Yakni la yatakallam illa bi khair. Janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan. Wa yufakkir fi ma yuridu an yatakallam bihi. Hendaklah dia memikirkan terhadap apa yang hendak ia ucapkan dengannya. Fa in kana al kalamu khairan takallam bihi. Kalau perkataan tersebut adalah merupakan kebaikan, maka hendaklah dia berbicara dengannya. Wa in kana syarran sakata. Kalau jika itu adalah merupakan kejelekan, keburukan, ya, maka hendaklah dia diam. Naam. Ya. Fal kalimah imma laka wa imma alaik. Maka suatu ucapan, suatu perkataan, naam, ya, bisa jadi yang demikian sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Ya. Bisa jadi ucapan tersebut sesuatu yang akan, ya, memandorotkan, mencelakakanmu. Ya, fal kalimah imalaka wa imalik. Naam. Bisa jadi sesuatu yang mendatangkan manfaat, bisa jadi yang demikian sesuatu yang akan memandorotkan. Naam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yunkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ya, sungguh seorang hamba itu berbicara dengan suatu kalimat, suatu ucapan, min ridwanillah, dari ucapan yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yunkilaha balan, yang dia tidak memfikirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, dia tidak membayangkan bagaimana dampak akibat yang dia ucapkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengannya beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Dan sungguh seorang hamba, dia mengucapkan suatu ucapan dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Ya. Maka dengannya dia itu tergelincir dalam jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Maka terkadang suatu ucapan itu bisa memberikan manfaat. Ya, terkadang juga bisa mendatangkan kemudharatan. Ya. Lisan adalah merupakan silah. Ibaratnya lisan, lidah itu senjata. Ya. Yang memiliki dua sisi yang tajam. Ya. Ini istakmal al-mar'u fil khair jana wa athmara lahu. Kalau seorang itu menggunakannya dalam kebaikan, tentunya dia akan memetik dan menghasilkan kebaikan untuk dirinya. Tapi manakala dia menggunakannya dalam kejelekan, ya, maka dia pun akan membuahkan keburukan, ya, dosa, ukubah, hukuman untuk dirinya. Oleh karena itu, lisan merupakan, ya, akhtar ma fil insan, sesuatu yang paling berbahaya, apa yang ada pada seorang. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, wahal yakubun nas ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinatihim. Naam. Ya. Bukankah? Naam. Manusia itu, ya, tertelungkup di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Melainkan sebab dari buah. Lisan-lisan mereka. Ucapan-ucapan mereka. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka, suatu kalimat, suatu ucapan, terkadang itu, naam, bisa jadi sesuatu yang memberikan manfaat. Bisa jadi sesuatu yang memadaratkan. Wa ma min syai'in ahaku bituli habasin. Minan lisan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak untuk lama ditahan dibandingkan lisan. Fasukutu salamah kama qalu fil mathal. Maka diam itu adalah merupakan keselamatan sebagaimana mereka mengucapkan dalam perumpamaan, dalam permisalan. Wa rubba kalimatin yaquluhal mar'u turidu sahibaha al-mawari. Wa rubba kalimatin taqulu liqa'idiha da'ni. Terkadang suatu kalimat yang seseorang itu mengucapkan suatu ucapan tersebut menyeret orang yang mengucapkan itu kepada kebinasaan. Terkadang suatu kalimat yang engkau mengucapkan kepada orang yang mengatakannya, dakni. Dia mengatakan, biarkan aku, tinggalkan aku. Naam. Ya. Subhanallah. Ya. Amat sangat dia sayangkan sesuatu yang menyedihkan. Naam. Kondisi keadaan keumuman dari manusia. Ya. Kebanyakan mereka di hari-hari ini, himmah mereka antara qila wa qal. Ya, berkata fulan, dikatakan fulan. Naam. Sukanya menyebarkan, banyak bicara, banyak mengomentari, membicarakan orang, ghibah, namimah, menyakiti hati orang dengan lisannya, dengan lidahnya. Tidak ada kesibukan baginya kecuali ini dan itu, waliyadu billah. Naam, banyak memberikan komentar. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantas seseorang muslim. Ya, yang demikian tersebut. Yang semestinya adalah untuk senantiasa menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, ucapannya. Ya, hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu terhadap sesuatu yang enggak dia ucapkan tersebut. Apakah padanya itu kebaikan ataukah tidak? Manakala apa yang hendak dia ucapkan, yang dia hendak bicarakan dan merupakan kebaikan, maka hendaklah dia mengucapkannya. Tapi manakala itu sesuatu kejelekan, atau sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka tentunya diam itu lebih baik. Ya, fasukutu, naam assalamah, diam itu akan mendatangkan keselamatan. Ya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau memegang lisan beliau, beliau mengatakan, waihak, kul khairan taglam au uskut an su'in taslam wa ila satandam. Ya, celaka engkau, ucapkanlah kebaikan, ya, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ataukah diam dari kejelekan, niscaya engkau akan selamat. Kalau tidak demikian, maka engkau akan menyesal. Nah, dan ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah hendaklah dia diam. Berkata Mu'adz bin Ibrahim Allah taala wa lahu ma'an Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahu jannah." Naam. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara kedua jenggotnya, naam, ya, ya tulisannya, siapa yang menjamin untukku, ya, terhadap lisannya tersebut, ya, menjaga lisannya, tidaklah dia mengucapkan kecuali kebaikan-kebaikan, dan diam dari kejelekan-kejelekan, dan dia menjamin untukku apa yang terletak di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Atmalu lahul jannah, maka aku akan menjamin untuknya surga. Naam. Qauluhu, kata beliau hafizallahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man yatmanu yatakaffan, siapa yang menjamin, ya, untukku, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma baina lihyai, yakni al-lisan, ma baina al-fakainin al-a'la wal-asfal, yaitu apa yang terletak di antara kedua rahangnya, yang bagian atas dan bagian bawah, wa lisan, yaitu lisan, wa ma baina rijlaihi, dan menjamin untukku apa yang terletak di antara kedua kakinya, yakni al-farj, yaitu kemaluan. Qala Allah Ta'ala, walladhinahum lifurujim hafidhun illa ala aswajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang mereka itu menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka ataukah budak-budak mereka, maka mereka tidak tercela. Hadhi min sifatil mu'minin, ini termasuk di antara sifatnya orang-orang beriman. Faman hafidha lisanahu wa farjahu illa ma ahalallahu lahu dhamina lahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jannah. Maka barang siapa yang ia menjaga lisannya, menjaga kemaluannya kecuali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menjamin untuknya surga. وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُمَا فَوَا مُتَوَعِدٌ بِنَّارِ, dan siapa yang tidak menjaga keduanya, maka dia terancam dengan neraka. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar senantiasa menjaga lisan-lisan mereka. Begitu mudah seseorang naam mengeluarkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan tanpa dia menyadari apa yang keluar dari lisannya, sesuatu yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kebinasaan, kehancuran, ya, pada dirinya. Naam, maka hendaklah seorang muslim senantiasa untuk memfikirkan terlebih dahulu sebelum dia berbicara, apakah yang tidak ia ucapkan tersebut sesuatu yang mendatangkan kebaikan ataukah sebaliknya. Manakala itu kebaikan, maka adalah dia berbicara dengannya. Kalau seandainya itu suatu kejelekan, keburukan, ataukah sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka adalah dia diam. Yang siapa menjamin untuk senantiasa bisa menjaga lisannya, naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin untuknya surga, dan siapa yang tidak bisa menjaganya, maka dia terancam dengan nar. Fahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasa'id alsinatihim. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam. Barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.